إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. Kita mulai dari halaman 41 dari kitab Ad-Da'wah Ad-Dawa. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang cara menyempurnakan kebahagiaan dan keberuntungan hidup bagi seseorang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah telah berkata, orang faqih atau orang yang berilmu, orang faqih atau orang yang berilmu sesungguhnya, yaitu orang yang benar-benar berilmu, itu adalah orang yang menolak, menampik, dan melawan takdir dengan takdir pula. Jadi orang yang mengetahui, yang punya ilmu, terutama ilmu akidah, itu adalah orang yang melawan takdir dengan takdir. Maksudnya, dia jika ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukan sebab untuk sesuatu itu. Bahkan manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup melainkan dengan melakukan hal ini. Yaitu dengan apa? Melawan takdir dengan takdir. Itu melakukan sebab untuk mendapatkan tujuan. Tidak mungkin seseorang misalnya dalam kondisi lapar, ia bisa memenuhi lapar, bisa menghilangkan lapar kecuali dia harus makan. Nah, makannya itu adalah melawan takdir dengan takdir pula. Yaitu melakukan suatu sebab dan akibat yang merupakan tujuan. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lapar, haus, dingin, serta berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran merupakan bagian dari takdir. Jadi di sini, lapar, haus, dingin, segala macam ketakutan, kekhawatiran, apa yang akan terjadi, itu semua merupakan bagian dari takdir. Sedangkan semua makhluk berusaha untuk menghadapinya dengan takdir pula. Ketika kita lapar, maka itu adalah bagian dari takdir. Dan kita melawan rasa lapar kemudian dengan makan misalnya. Itu menghadapi lapar itu juga bagian dari takdir. Kita merasa takut dan merasa tidak aman. Itu bagian dari takdir terhadap diri kita. Dan untuk mengobati, dan ketika kita melakukan suatu perbuatan yang diusahakan untuk mengobati ketakutan itu atau kekhawatiran itu juga bagian dari takdir. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, begitu juga orang yang diberi pemahaman dan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ia takdir hukuman akhirat dengan takdir taubat. So, di sini, ia akan menolak takdir hukuman akhirat dengan takdir taubat, iman, dan amal soleh. Ya, perhatikan di sini, orang yang diberikan fiqih, pemahaman, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ia tahu bahwasanya hukuman akhirat itu juga adalah takdir kelak. Ya. Hukuman akhirat itu adalah takdir kelak bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak bertaubat, orang yang tidak beriman, orang yang tidak beramal soleh atau maksiat. Maka semenjak dia di dunia, dia akan menolak takdir hukuman akhirat dengan takdir taubat, iman, dan amal soleh. Yaitu, dia akan melakukan pertaubatan, dia akan meninggikan dan meningkatkan iman, dan dia akan beramal soleh dalam perbuatan. Untuk apa? Untuk menolak takdir hukuman akhirat. Ini namanya apa? Ini namanya menolak takdir dengan takdir pula. Karena hukuman akhirat itu adalah takdir. Nah, taubat, iman, dan amal soleh itu pun merupakan takdir untuk kita sekarang. maka kita hindari takdir yang seperti itu, yaitu hukuman akhirat, dengan takdir taubat, iman, dan amal soleh. Berarti kita melakukan sebab untuk mendapatkan akibat yang berupa tujuan, yaitu apa? Tujuan kita terhindar dari hukuman akhirat dan masuk ke dalam surga, insyaAllah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hal ini setara dengan takdir yang ditakuti di dunia serta kebalikannya. Sebab Rob dunia dan akhirat adalah satu, hikmahnya juga satu, serta tidak ada pertentangan dan penafian antara satu sama lain. Saya ulangi di sini. Hal ini setara dengan takdir yang ditakuti di dunia serta kebalikannya. Bukankah kita takut takdir buruk di dunia, yaitu misalnya penyiksaan di dunia, kita takut. Serta kebalikannya, yaitu di akhirat. Kita juga takut akan takdir hukuman di akhirat nanti. Nah, dunia dan akhirat, siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rabb dunia dan akhirat itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmahnya Allah itu juga satu, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya lah ibadah. Berarti Rabb dunia dan akhirat, yaitu pencipta dunia dan akhirat, itu adalah satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian antara dunia dan akhirat diikat dengan satu hikmah, yaitu apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu diikat dengan satu hikmah, yaitu ibadah. Nah, jika kita mengikat dunia dan akhirat dengan ibadah sesuai dengan hikmah dari Allah, maka tidak ada pertentangan dan penafian antara satu sama lain, yaitu antara dunia dan akhirat. Tidak ada pertentangan, tidak ada penafian. Dunianya selamat dan akhiratnya selamat, alhamdulillah. Bagaimana menggapai keselamatan itu dan bagaimana menggapai kebahagiaan itu? Nah, itu insyaallah akan kita bahas setelah ini. Ya. Masalah ini termasuk masalah yang sangat penting bagi orang yang mengetahui kedudukannya serta memperhatikannya secara seksama. Allahu musta'an. Kemudian dilanjutkan, meskipun demikian, masih tersisa dua hal yang harus seseorang lakukan untuk menyempurnakan kebahagiaan dan keberuntungannya. Ada dua hal yang harus dilakukan untuk menyempurnakan kebahagiaan dan keberuntungannya. Pertama, jadi ada dua hal tadi. Ya. Pertama ini Anda sebutkan dulu, pertama kemudian kedua. Sebenarnya pertama ada penjabaran lagi. Pertama, ia seharusnya mengetahui rincian sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan. Itu pertama. Ia seharusnya mengetahui rincian sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan. Adapun yang kedua, ia seharusnya tidak menipu dirinya dalam berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut. Syaf, jadi ada dua penyempurna kebahagiaan. Yang pertama, penyempurna kebahagiaan pertama itulah mengetahui sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan secara rinci. Yang mengetahui sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan secara rinci. Sekarang kita ingin lulus sekolah, misal. Tentu lulus sekolah itu akibat, dan yang pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya apa? Nah, kita harus mengetahui rincian sebab-sebab terjadinya kelulusan dan ketidaklulusan. Kelulusan dan ketidaklulusan. Misalnya, untuk lulus kita memerlukan kepintaran, misal. Nah, kemudian juga ada yang kedua, perkara kedua, yaitu ia seharusnya tidak menipu dirinya dalam berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut. Misalnya kepintaran adalah penyebab lulus. Ya. Maka dia harus lihat perkara kedua, yaitu jangan sampai dia menipu dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan kepintarannya sendiri. Misal, itu misal. Ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, penyempurna kebahagiaan. Yang pertama, ia seharusnya mengetahui rincian sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan. Selain itu, seseorang mesti memiliki basirah. Basirah adalah pengetahuan. ilmu. Seseorang mesti memiliki ilmu dalam hal tersebut, yaitu dalam hal perincian sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan. Jadi seseorang mesti memiliki ilmu basirah dalam hal tersebut, menurut apa yang dia saksikan dari alam. Dia saksikan dari alam, pengalaman pribadinya dan pengalaman orang lain, serta kabar tentang umat-umat terdahulu dan juga umat sekarang yang pernah ia dengar. Berarti dia harus update. Nah, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan secara terperinci, ia harus memiliki pengetahuan dari apa yang dia saksikan dari alam semesta, kejadian. Ya. Sekarang mudah seperti itu. Ketika antum bertemu dengan ular kobra misal, menurut pengalaman dan menurut persaksian orang-orang, baik umat terdahulu maupun sekarang, baik pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, bahwasanya ular kobra itu beracun. Iya kan? Nah, sekarang bagaimana kita menyempurnakan kebahagiaan kita ketika menghadapi ular kobra itu? Pertama harus mengetahui rincian sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan. Kalau kita tahu bahwasanya ular kobra ini berbisa, maka jangan sampai kita justru terjerumus ke dalam sebab-sebab terjadi keburukan. Melainkan kita harus merenggang dengan sebab-sebab terjadinya kebaikan, yaitu kita menghindar darinya. Kita menghindar darinya. Sehingga akhirnya selamat, bahagia udah. Ya kan? Itulah bedanya misal seseorang tidak mengetahui ular kobra itu berbisa. Dia tidak mengetahui sebab-sebabnya. Maka yang seperti ini justru berpotensi untuk tidak bahagia. Ya. Jadi sekali lagi yang pertama, seseorang kalau mau menyempurnakan kebahagiaan, dia harus mengetahui sebab-sebab kebahagiaan. Baik dari persaksian terhadap alam, atau penceritaan atau pengalaman pribadinya, atau cerita pengalaman orang lain, atau kabar umat-umat terdahulu dan umat-umat sekarang yang ia dengar. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah meneruskan, hal paling bermanfaat dalam hal ini adalah tadabbur Al-Quran. Hal yang paling bermanfaat dalam mengetahui sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan adalah tadabbur Al-Quran. Sungguh, Al-Quran memberikan pemaparan yang sempurna. Di dalamnya disebutkan sebab terjadinya kebaikan dan keburukan secara terperinci. Itu yang pertama. Maksudnya, hal yang paling bermanfaat dalam melangkah untuk step ini adalah tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu berarti memikirkan kandungan makna dari Al-Quran. Memikirkan kandungan makna dari Al-Quran, gak sekadar baca selesai. Ya, itu bukan termasuk tadabbur. Dan juga bedakan antara tadabbur dengan ta'atsur. Antara tadabbur dengan ta'atsur. So, tadabbur itu benar-benar memperhatikan Al-Quran dengan makna dan pemahaman tentang apa yang dia baca. Itu tadabbur. Adapun ta'atsur itu hanyalah terbekas dengan irama Al-Quran atau nadanya. Ya. Misal tadabbur, seorang makmum berdiri di belakang imam, lalu dia menangis ketika imam membaca salah satu surat. Ya. Dan dia menangis karena dia paham kandungan yang dibaca oleh imam. Nah, ini namanya tadabur, yang dia menangis bukan karena nada semata, melainkan karena kandungan bacaan imam, maknanya ya. Beda dengan ta'asur, misal di sampingnya pemuda itu ternyata ada seorang juga menangis, namun dia menangis bukan karena kandungan makna yang dibaca oleh imam, melainkan karena nada imamnya, nada yang lirih, sehingga dia pun tiba-tiba terpesona dan ikut-ikutan melirih jantungnya, sehingga nangis. Nah, ini beda tadabur dengan ta'asur. Tadabur itu memerlukan pemahaman, meskipun sederhana, yang penting paham. Ya. Sungguh Al-Quran memberikan pemaparan yang sempurna. Di dalam Al-Quran disebutkan sebab terjadinya kebaikan dan keburukan secara terperinci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah mempelajari as-sunnah, yang tidak lain adalah saudara kandung Al-Quran sekaligus wahyu kedua. Masya Allah, ini sunnah. As-sunnah. Kalau misalnya kita benar-benar ya, benar-benar seorang talib al-ilm, kita tidak akan terlepas dari tadabur Al-Quran, dan tidak akan terlepas dari mempelajari as-sunnah. Maksud saya mempelajari as-sunnah di sini, menelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih-lebih mengamalkannya. Kalau sekarang kita lihat, tidak sedikit dari thullabul ilm atau yang dikatakan sebagai atau yang mengklaim dirinya sebagai pencari ilmu, itu mereka sebenarnya tidak ada minat mempelajari as-sunnah. Kalau seandainya kita memang minat mempelajari as-sunnah, maka kita akan membeli kitab-kitab sunan sebagaimana kita membeli juga Al-Quran. Maksudnya, di rumah kita harus ada kitab sunan, yaitu kitab hadis, terutama Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebagaimana di rumah-rumah kita itu pasti ada Al-Quran, alhamdulillah. Tetapi as-sunnah itu adalah saudara kandung Al-Quran sekaligus wahyu kedua. Jadi dikorinkan, tidak bisa dipisahkan. Nah, lebih-lebih sekarang tidak sedikit bagi yang mengklaim dirinya bermanhaj Al-Quran dan as-sunnah. Taib. Baiklah, misalnya kita bermanhaj Al-Quran dan as-sunnah, janganlah sampai itu hanya sebatas klaim belaka. Melainkan, apakah kita memang sudah mentadaburi Al-Quran? Afala yatadabbarun Al-Quran? Apakah kita memang mentadaburi Al-Quran sehari-hari? Atau sekadar membacanya? Itu masih untung membacanya. Ternyata tidak membacanya sehari-hari. Kadang-kadang aja. Apakah ini yang disebut bermanhaj Al-Quran dan As-Sunnah? Kemudian, taib, dia membaca Al-Quran, ternyata dia tidak mempelajari as-sunnah, tidak mempelajari hadis. Baik, apakah ini manhaj Al-Quran dan manhaj as-sunnah, atau sebatas klaim belaka? Baik, kemudian ditambah lagi manhaj kita adalah Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Baik, sekarang bagaimana pemahaman salaful ummah itu terhadap kasus-kasus? Apakah bisa dengan sendirinya kita dapat begitu saja ilham, ini adalah pemahaman salaful ummah, atau kita harus belajar? Kita harus belajar. Dan apakah belajarnya itu hanyalah kadang-kadang saja? Tidak. Kita harus belajar terus-menerus. Karena bagaimana mungkin kita memahami sesuai dengan pemahaman salaf, kecuali kalau kita banyak dan sehari-hari berbicara atau mempelajari tentang salaf. Maka ini banyak ketergelinciran di antara klaim-klaim orang mempelajari Al-Quran atau bermanhaj Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, namun ternyata kenyataannya enggan belajar Al-Quran, enggan belajar tafsir, enggan belajar sunnah, enggan menghafalkan sunnah, dan enggan menelaah aqwal as-salaf, perkataan-perkataan salaf terhadap ayat-ayat Al-Quran ataupun as-sunnah. Namun sayangnya justru yang seperti ini seolah-olah menjadi hakim dan menjadi mizan timbangan siapa-siapa yang sunni, siapa-siapa yang bukan. Wallahul musta'ad. Ulama saja ketika mereka ditanya tentang fulan, jika memang fulan bukanlah orang yang sangat fatal pemikirannya, maka tidak disebutkan jarah, bahkan ta'dil pun tidak. Kan wallahu a'lam. Tetapi sekarang tidak sedikit dari thalib yang tadabbur Al-Qur'annya saja masih rendah, kemudian mempelajari sunnahnya pun mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali saja, kemudian menelaah dan meneliti perkataan salaf pun itu ketika di kajian saja. Tapi giliran untuk menjarah manusia, untuk menyebutkan aib kejelekan manusia, menjadi orang yang paling pertama. Ini akibat dan ini hukuman dari nihilnya nilai tadabur Al-Quran dan minimnya mempelajari As-Sunnah. Meskipun mengklaim apapun yang terbaik, tetapi ternyata tidak. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menambahkan, barang siapa yang memusatkan perhatian kepada Al-Quran dan As-Sunnah, barang siapa yang memusatkan perhatian, berarti dia benar-benar memperhatikan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan sebatas hiasan semata, bukan sebatas klaim semata. Melainkan itu membutuhkan kontinuitas, konsistensi, sikap yang konstan dalam melihat dan memandang lahir maupun kandungan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana Al-Quran itu, nah, apakah benar kita sudah memusatkan perhatian kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Barang siapa yang memusatkan perhatian kepada Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya akan tercukupi, tidak membutuhkan yang lain. Taib. Tentu ya, tentu kita juga memperhatikan juga perkataan ulama tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tertentu itu. Ibnu Qayyim menjelaskan, Al-Quran dan As-Sunnah akan memperlihatkan kepadamu segala bentuk keburukan dan kebaikan. Yaitu usulnya, asas-asas keburukan dan kebaikan itu dijabarkan oleh Al-Quran, dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Selain bentuk keburukan dan kebaikan, ya, juga disebut sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan tersebut. Barang siapa yang begini, maka dia begini. Barang siapa yang begitu, maka dia begitu. Hingga seolah-olah kita menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dalam Al-Quran, bagaimana penjabaran tentang neraka. Kalau misal-misal saja, kita melihat di surat Al-Haqqah. Kalau misalnya kita perhatikan surat Al-Haqqah, tadi kita dikatakan Ibnu Qayyim, Al-Quran dan As-Sunnah akan memperlihatkan kepadamu segala bentuk keburukan dan kebaikan. Coba keburukan dulu, beserta sebab-sebab terjadinya. Kenapa terjadi? Apa sebabnya? Dan penjabaran itu seolah-olah kita sedang menyaksikannya dengan kepala atau dengan mata kepala kita sendiri. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Haqqah ayat 30. Khudhuhu faghulluh. Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Ini yang keburukan, ya. Summal jahima salluh. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini juga gambaran keburukan benar-benar. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Subhanallah. Innahu kana la yu'minu billahil azim. wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang fakir miskin. Ini menunjukkan bentuk keburukan tadi diseret ke neraka, masuk ke neraka, kemudian dibelit dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Beserta sebab-sebab terjadinya. Sebabnya apa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena tidak beriman kepada Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak juga mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Itu tidak berzakat. Nah, itu gambaran keburukan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta sebab-sebabnya. Kemudian ada gambaran kebaikan. Gambaran kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan beserta sebabnya apa? Di sini kita lihat di surat Nuh masih juz 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan perkataan Nabi Nuh alaihi salam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, ini sebabnya ini. Mohonlah ampun, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya dia maha pengampun. Apa sih akibatnya? Apa efek baiknya dari istighfar? Dikatakan oleh Allah, yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu, kepada kalian dengan lebat. Itu efek baik. Untuk menyempurnakan kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan ini sebabnya ini. Ketahuilah ini sebabnya, itu istighfar. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu surga, sungai-sungai. Kemudian ya jannati yaj'alkum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya kebesaran Allah? Kita sudah dapat contohnya itu. Keburukan dan kebaikan juga sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan. Setelah itu, kata Ibnu Qayyim, jika Anda memperhatikan kabar umat-umat yang ada, coba di sini, jika Anda memperhatikan kabar umat-umat yang ada, serta balasan Allah terhadap orang yang taat atau orang yang bermaksiat kepadanya, niscaya ia cocok dengan apa yang Anda ketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Coba lihat umat sekarang, balasan dari Allah terhadap siapa yang taat dan siapa yang bermaksiat. Coba siapa yang bermaksiat di sini, kita akan lihat balasan bagi orang-orang yang bermaksiat. Yang kelak di akhirat itu akan i'tiraf, akan mengakui. Lihat di sini di surat Al-Mulk. Antum bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azab buat orang-orang kafir. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Wa bi'sal masir. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Buruk sekali. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir? Apakah belum pernah datang kepada kalian di dunia seorang pemberi peringatan? Apa jawaban mereka? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Mereka menjawab, bala. Oh, benar ada. Qad ja'ana nadhir. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Wa qulna, dan kami mengatakan, ma nazzalallahu min syai'. Kami mengatakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian itu yang sesat. Kalian dalam keadaan yang tersesat, yang besar. Maka kemudian nanti orang-orang ini akan menyesal. Akan menyesal. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita bagaimana penyesalan mereka. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka berkata, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ. Seandainya kami mendengarkan ketika itu, auna akil, seandainya kami memikirkan peringatan itu, makun nafi ashabis sa'ir, tentu kami tidaklah akan ada sebagai penghuni neraka ini sekarang. Menyesal mereka, maka mereka pun dikabarkan oleh Allah, fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka. Mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, cocok dengan Al-Quran dan Sunnah di sini. Jika Anda memperhatikan kabar umat-umat yang ada serta balasan Allah terhadap orang yang taat dan orang yang bermaksiat kepadanya, niscaya ia cocok dengan apa yang Anda ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta Anda lihat dengan terperinci di dalam berita dan janji Allah. Coba kita membuka juga surat lain dari Al-Quran Al-Azim, surat At-Tur. Surat At-Tur, antum perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan golongan orang-orang bertakwa dan mereka nanti akan berada di dalam Jannati Na'im. Ayat ke-17. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga. Fi jannati wa na'im. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Apa yang akan mereka dapatkan sih? Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azab al-jahim. Mereka itu fakihin, bersukaria. Bima atahum rabbuhum, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa waqahum rabbuhum azab al-jahim, dan dengan apa yang Allah pelihara mereka dari azab neraka. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, kulu, makanlah kalian, makan. Washrabu, dan minumlah kalian. Hani'an, dengan enak. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab asan dari apa yang telah kalian kerjakan. Ini balasan. Nah, balasan dari Allah. Balasan dari Allah, bima kuntum ta'malun. Ba di sini yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka sesuai dengan amalan mereka. Nah, ada sebabnya pasti. Cocok dengan apa yang kita ketahui dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berita dan janji Allah. Dan ketika di dunia, diceritakan di sini ketika di dunia, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaa'alun. Dan sebagian mereka di akhirat nanti, orang-orang penghuni surga, menghadap kepada sebagian lain, saling bertemu hadap-hadapan loh, saling tanya menanya, apa pertanyaannya, apa jawabannya, Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Mereka berkata, inna kunna, sesungguhnya kami dahulu, qablu, sebelumnya ini, ketika di dunia, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, fi ahlina mushfiqin. Kami merasa takut akan azab Allah. Dengan adanya rasa takut itulah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan. Apa balasannya? Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Di surat Al-Mulk kalau kita perhatikan, innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, apa di sini, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, tadi salah, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Semua ini menunjukkan kepadamu bahwa Al-Quran itu benar, Rasul itu benar, Allah pasti menepati janjinya, dan sejarah hanyalah rincian dari bagian-bagian yang dikenalkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita tentang sebab-sebab universal terjadinya kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan. Nah, kebaikan dan keburukan itu ada hakikatnya dan pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin seseorang mendapatkan keburukan tanpa sebab. Juga tidak mungkin seseorang mendapatkan kebaikan tanpa sebab. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud telah menyebutkan beberapa sampel dan contoh tentang kebaikan dan keburukan yang eksis dan akan ada. Namun itu juga disebabkan adanya sebab. Terima kasih. Disebabkan adanya sebab. Nah, dengan adanya sebab tersebut, ya, sehingga kita diharuskan untuk menggapai sebab tersebut sebelum kita menyampai pada tujuan, karena tujuan tersebut tanpa sebab, baik itu azab maupun surga, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ini, berfirman di ayat ke-15, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, itu tujuannya kalau itu, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dapat dia ke dunia itu. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Maksudnya dikasih penuh apa yang akan mereka yang mereka inginkan. Tetapi apa balasannya nanti? Apa akibatnya? Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh apapun di akhirat kecuali neraka yang bakal diperoleh. Itu neraka ini sebagai balasan untuk orang-orang ini, ada sebabnya. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan apa yang telah mereka usahakan itu lenyap di akhirat. yang mereka usahakan di dunia capek-capek lenyap di akhirat, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini ada sebab universalnya, yaitu apa? Mencita-citakan dunia benar-benar sebab universalnya, sehingga terjadilah keburukan di akhiratnya. Kemudian perkara kedua di halaman 42. Setelah tadi perkara pertama, dia harus mengetahui sebab-sebab terjadi keburukan dan kebaikan. Perkara kedua adalah, ia menipu dirinya dalam berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut. Tidak menipu dirinya dalam berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut. Ini termasuk perkara yang terpenting. Seorang hamba mengetahui bahwa maksiat dan kelalaian termasuk sejumlah sebab yang pasti mendatangkan kemudharatan atas dirinya, baik dunia maupun di akhirat. Perkara kedua tadi, kita ulangi, seharusnya tidak menipu dirinya dalam berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut, baik itu sebab kebaikan maupun sebab keburukan. Seorang hamba mengetahui ya, maksiat, kelalaian itu termasuk sebab yang mendatangkan mudarat bagi dirinya. Maka jangan sampai dia menipu dirinya dalam berinteraksi dengan maksiat. Ya, jangan sampai tertipu. Baik. Namun, kata Ibnu Qayyim, ada kalanya jiwa manusia menipu dirinya sendiri. Nah, kadangkala kita ini menipu diri kita sendiri. Misal, mengandalkan kepada ampunan Allah. Ya, maksiat, kamu kemudian, oh ya Allah maha pengampun. Setiap kali maksiat, ah Allah maha pengampun. Tapi gak ingat bahwasanya Allah syadidul iqab. Juga menipu, termasuk menipu diri sendiri, menunda taubat. Menunda taubat. Terkadang ya, juga berlindung dengan ucapan istighfar secara lisan. Melaksanakan perkara-perkara yang disunahkan atau ilmu yang ia miliki. Itu kadang seperti itu. Berbuat dosa, namun ah gampang nanti setelah ini saya istighfar kok. Berbuat dosa, kemudian ah gampang habis ini saya langsung sholat sunnah. Berbuat dosa, ah gampang saya punya banyak ilmu tinggal ngajar. Diampuni insyaallah dengan ilmu saya. Dengan juga alasan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan turutkanlah sayyi'ah dengan hasanah tamhuha, maka hasanah tersebut akan menghapusnya. Yaitu meremehkan perkara dosa, kemudian ah saya setelah ini berbuat kebaikan, oh langsung diampuni insyaallah. Dengan anggapan yang mudah-mudah seperti itu sehingga dia bermudah-mudah. Nah, terkadang pula ada di antara orang yang tertipu dan menipu dirinya dalam berinteraksi dengan sebab-sebab kebaikan atau keburukan, terkadang pula dengan menjadikan takdir sebagai dalih. Misal dia bermaksiat, lalu dia katakan kepada temannya, ah saya bermaksiat ini karena sudah takdirnya. Nah, menjadikan hal-hal yang mirip dengan itu sebagai alasan, atau dengan alasan mengikuti para pemimpin. Itu, oh ini karena presiden kita menyuruh kita kayak gini, insya Allah gak apa-apa lah. Ini menipu dirinya sendiri. Atau dengan alasan mengikuti para pemimpin, di sini bisa diartikan yaitu para ulama. Alasan saya mengikuti ulama untuk hal ini, padahal dia tahu bahwasanya yang diikuti itu salah. Ulama tersebut telah bersalah. Baik. Banyak orang menyangka bahwa apabila seseorang melakukan kemaksiatan lalu mengucapkan astaghfirullah, maka dampak negatif atau dosa dari kemaksiatan tersebut akan hilang dan selesailah urusannya. Padahal tidak. Belum tentu selesai urusannya. Tergantung dirinya. Dan juga walaupun misal dosanya diampuni, bisa jadi urusan masih ada. Yaitu efek dari dosa. Ya. Kemudian, ada orang yang mengaku faqih berkata kepadaku, aku akan berbuat semauku, lalu aku mengucapkan subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali. Mau ngapain pun saya mau maksiat sekarang, saya akan kemudian mengucapkan subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali. Maka apa yang kulakukan itu akan terampuni semuanya. Sebagaimana riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini zikir pagi dan petang ada. Man qala fi yaumin subhanallahi wa bihamdihi 100 marrah huttat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan aku memujinya, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Ini sahih. Hadis ini sabit sahih. Tapi masalahnya jangan sampai kita menipu diri kita dalam berinteraksi terhadap dosa-dosa. Sehingga melakukan apapun dari dosa, oh saya setelah ini saya akan mengucapkan subhanallah bihamdih sebanyak 100 kali. Ini namanya pelecehan dan peremehan terhadap dosa. Ya. Baik, insya Allah kita cukupkan kajian ad-da'wah dawa sampai halaman 43 ini. Insya Allah pada pekan depan kita akan melanjutkan seorang penduduk Mekah berkata kepada Ibnu Qayyim dan seterusnya diceritanya. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan kepada pekan depan, dan setelah ini akan ada kajian fiqih ad-da'iyah wa azkar. Ya, doakan. Kita akan melanjutkan setelah ini dengan kajian fiqih ad-da'iyah wa azkar insyaallah taala. Masuk setelah ini insyaallah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita menuju ke kajian berikutnya.